Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu inna kulla ma'rufin sadaqatun, bab sesungguhnya setiap perkara ma'ruf adalah sadaqah. Ma'ruf sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, apa? Ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Segala sesuatu yang diketahui sebagai sesuatu yang baik secara syariat maupun secara akal sehat. Itu definisi ma'ruf. Dari judul bab ini, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bahwasanya inna kulla ma'rufin sadaqah, sesungguhnya setiap perkara ma'ruf adalah sadaqah, yaitu mendapatkan pahala sedekah. Hadis ke-224. Qala rahimahullah haddathana Ali ibn Ayyash qala haddathana Abu Ghassan ay Muhammad bin Mutarrif qala haddathani Muhammad ibn Munkadir an Jabir ibn Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal kullu ma'rufin shadaqatun, setiap perkara ma'ruf adalah sedekah. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Zaid Al-Madghali rahimahullah ta'ala, hadhihi jumlatun min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ammatun, ini di antara kalimat ini, di antara sabda Nabi yang bermakna ammah, bermakna umum. Jadi sabda Nabi ini ringkas, singkat, tapi maknanya luas, seperti itu maknanya, cakupannya luas. Kullu ma'rufin shadaqatun, setiap perkara ma'ruf adalah sedekah. Ma'amiltahu min ma'rufin sawa'un fima yata'allaku bidatika wa naf'ika au fima yata'allaku binaf'ika linnas fa kullu ma'rufin tusdihi ilal ghair min ta'limil ilm. Segala sesuatu yang engkau amalkan dari perkara ma'ruf, baik yang terkait dengan dirimu sendiri, baik yang terkait dengan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu pribadi maupun sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka segala sesuatu dari perkara ma'ruf yang engkau berikan kepada orang lain min ta'limil ilm, diantaranya apa? Ta'limul ilm, mengajarkan ilmu, agama, wa min nasihatin, menyampaikan nasihat kepada orang lain, wa amrin bima'ruf wa nahyin anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, wa min ihsanin bis sadaqat wal i'anat wa nahwi dhalik, Begitu juga berbuat baik dengan mengeluarkan sedekah, yaitu dengan mengeluarkan harta untuk berinfak. Wali'anat, atau membantu orang lain, atau yang semisalnya, kullu ma yutlaq alaih ma'rufun fa innahu sadaqatun li sahibihi. Maka segala sesuatu yang tercakup atau tergolong sebagai perkara ma'ruf, maka sesungguhnya hal itu adalah bernilai sedekah bagi pelakunya. Walaisat atau falaisatis sadaqatu maqsuratan 'alal mal. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita sudah mengetahui hadis Nabi yang berbunyi seperti ini, ya, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara ma'ruf adalah sadaqah, maka kita menjadi tahu bahwasanya sedekah itu tidak hanya terbatas pada harta. Sedekah itu tidak hanya dengan cara menginfakkan harta benda. Wa inna ma abwaabuha awsa'u min dzalik. Perkara ma'ruf ya, lebih luas dari itu. Sehingga yang termasuk sedekah itu lebih luas daripada sekedar menginfakkan harta. Jadi kalau kita mendengar lafadz sedekah itu jangan sampai tergambar secara sempit bahwasanya sedekah itu harus dengan uang. Ya, karena ternyata di sana ada amalan-amalan yang bernilai sedekah walaupun tidak atau tanpa mengeluarkan harta benda. Fa ta'limul ilmi shadaqatun. Mengajarkan ilmu agama dengan metode atau wasilah yang bisa ditempuh. Sangat banyak wasilah untuk bisa mengajarkan ilmu, ya, baik dengan melalui ta'lim, durus, khutbah, atau melalui mengirimkan artikel melalui media sosial, WhatsApp, dan semisalnya kepada keluarga, sanak famili kita, atau dengan mengirimkan audio rekaman ta'lim atau khutbah Jumat kepada orang-orang yang kita inginkan hidayah bagi mereka, ini termasuk ta'limul ilm. Ya. Dan itu bernilai sedekah. Ya. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Begitu juga ucapan yang baik, ucapan yang keluar dari lisan kita berupa ucapan kebaikan itu termasuk sedekah. Dan itu luas, ucapan kebaikan itu luas. Bisa berupa qiraatul Quran, itu juga termasuk kalimat thayyibah, ucapan yang baik, membaca Al-Qur'an, berzikir, ya, ataupun hanya sekedar ketika kita berbincang dengan orang, dengan keluarga kita, istri, anak-anak kita, teman kita, saudara kita, kita memilih kata-kata yang baik, memilih istilah-istilah atau kosakata yang baik, yang jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, jangan sampai orang lain merasa terpojokkan atau yang semisalnya, ya, menghindari kata-kata yang ambigu, menghindari kata-kata yang bisa menjadikan orang itu salah paham. Itu termasuk kalimat thayyibah. Ketika berbicara, berusaha mencari kata-kata yang paling tepat, baik secara lafadz maupun makna, disesuaikan dengan kondisi, waktu dan tempat, disesuaikan dengan siapa orang yang kita ajak bicara, ya. Ini termasuk kalimat thayyibah. Dan itu bernilai sedekah, bernilai sedekah. Barakallahu fikum. Menghindari lafadz-lafadz yang barakallahu fikum yang mengandung unsur al-fuhsh, ya, unsur kata-kata yang keji, kata-kata yang tidak enak didengar. Itu juga perkara yang termasuk kalimat thayyibah. Wan nasihatu shadaqatun. Nasihat juga bernilai sedekah. Ya. Jangan sampai tergambar namanya nasihat itu harus di depan banyak orang, nasihat itu harus, ya, dengan melalui taklim, daras, tidak. Nasihat kita yang kita sampaikan kepada anak kita dengan cara yang baik, itu juga bernilai sedekah. Anak sedang rame, ya, kakaknya, abangnya ganggu adiknya, kita nasihati. Mas atau bang, jangan gitu sama adik, ya. Yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda, ngalah sama adiknya, itu nasihat. Sekedar seperti itu sudah bersedekah itu, ya, itu baru sekali nasihat. Ya. Bagaimana kalau setiap saat ketika kita mengawasi anak-anak sambil kita nasihati. Begitu juga keluarga kita, istri kita, ya, kerabat kita, demikian. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari shadaqah. Amar ma'ruf nahi munkar juga merupakan shadaqah. Wa i'anatuka li akhika fi qada'i hajatihi asy-syar'iyyati minas shadaqah. Minas shadaqat wa bi kulli ihsanin shadaqatun. Begitu juga membantu saudaramu untuk menunaikan hajatnya yang syar'i. Artinya bukan hajat yang bertentangan dengan syariat. Itu hajat, kebutuhan, kita membantu kebutuhan orang lain selama tidak bertentangan dengan syariat. Tidak ada unsur at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Itu juga bernilai sedekah. Al-muhim, kesimpulannya semua kebaikan adalah sedekah. Bernilai sedekah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi di hadis yang lain, innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menentukan atau mencatat kebaikan pada segala sesuatu. Artinya pada segala sesuatu itu ada peluang, ada kesempatan untuk kita berbuat ihsan di dalamnya. Dan itu bernilai sedekah. Ya. Setiap tindak tanduk kita, perilaku kita, ucapan, perbuatan kita ada peluang untuk kita berbuat ihsan padanya. Ya. Nah, sehingga dicontohkan dalam kelanjutan hadis tersebut, ya. Fa idza dabahtum fa ahsinu dhibha. Sesungguhnya Allah mencatat atau menentukan kebaikan pada segala sesuatu, termasuk ketika menyembelih. Diberikan contoh Nabi. Ketika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian, ya. Karena itu termasuk apa? Termasuk ihsan. Berbeda halnya ketika pisau yang dipakai untuk menyembelih tidak tajam, tumpul. Maka hewan yang disembelih kesakitan. Ya. Digesek-gesek kulitnya, dagingnya, ototnya itu sakit. Berbeda halnya kalau pisaunya tajam, maka sekali tebas sudah langsung terputus. Ya. Urat nadinya dan saluran nafasnya sehingga tidak terlalu menyakitkan. Itu termasuk ihsan. Ya, pada segala sesuatu ada peluang atau kesempatan untuk kita berbuat ihsan. Nah, barakallahu fikum. Naik kendaraan misalnya. Naik kendaraan, kita upayakan jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain. Tidak kebut-kebutan, ya, tidak ugal-ugalan, mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi marka jalan sebisa mungkin. Itu juga termasuk ihsan. Karena seperti peraturan lalu lintas itu atau marka jalan itu dibuat dalam rangka apa? Untuk ketertiban bersama, untuk kenyamanan bersama semua pengguna jalan. Misalnya marka jalan yang apa itu? Garis lurus. Maknanya apa? Tidak boleh dilewati. Ketika ada jalan yang markanya garis lurus, maka tidak boleh kita mendahului mengambil jalur yang lain. Walaupun sedang kosong di situ. Jalur yang berlawanan sedang kosong, tapi karena marka jalannya sedang, ya, garisnya lurus, tidak terputus-putus, maka enggak boleh kita mengambil jalur yang berlawanan. Ini termasuk ihsan. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis 225. Qala rahimahullahu taala haddatsana Adamu ibnu Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah. Qala haddatsani Sa'id ibnu Abi Burda bin Abi Musa an abihi an jaddihi qala qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya sahih, ya, sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda, ala kulli muslimin sadaqatun. Atas setiap muslim ada sedekah. Qalu fa in lam yajid. Para sahabat bertanya, fa in lam yajid, jika dia tidak mendapati. Artinya apa ini? Ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim ada kewajiban untuk bersedekah. Itu maknanya. Ala kulli muslimin sadaqatun. wajib atas setiap muslim untuk bersedekah. Oleh karena itu bertanya kemudian para sahabat, fa in lam yajid, bagaimana kalau tidak mendapati sesuatu untuk disedekahkan, yaitu berupa harta, bagaimana kalau tidak mempunyai harta untuk disedekahkan? Maka jawaban Nabi, qala fayatamilu biyadaihi, maka hendaknya dia beramal untuk dirinya sendiri. Fayanfa'u nafsahu, sehingga dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Wa yatasaddaqu, maka ketika itu dia telah bersedekah. Ya'tamil itu maknanya amila li nafsihi. Dalam bahasa Arab, ya'tamala fulanun, misalnya, ya'tamala fulanun ay amila li nafsihi. Jadi kalau enggak punya harta untuk disedekahkan kepada orang lain, maka hendaknya dia bekerja, berusaha untuk dirinya sendiri, sehingga dia bermanfaat untuk dirinya sendiri, dia bisa memberikan manfaat, sehingga tidak harus dia meminta-minta kepada orang lain. Seperti ini, seorang sudah dinilai telah bersedekah, dianggap telah bersedekah. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik pada dirinya sendiri, menghindarkan dirinya dari sikap tercela, meminta-minta kepada orang lain, berusaha bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Qalu, para sahabat bertanya lagi, fa in lam yastati au lam yaf'al, bagaimana kalau dia tidak punya kemampuan, au lam yaf'al, atau dia tidak mengerjakannya, itu tidak bisa bekerja misalnya sehingga mendapat penghasilan, bagaimana solusinya? Qala Rasulullah menjawab, fayu'inu dhal hajatil malhufa, maka hendaknya dia membantu orang yang sedang butuh, yang malhuf. Malhuf maknanya adalah al-mustaghif, al-mutahassir, seorang yang sedang membutuhkan bantuan, sedang butuh pertolongan dari orang lain. Disebutkan oleh Ali Al-Qari dalam kitabnya Al-Mirqah, al-mutahassir fi amrihi awid da'if al-hazin. Al-malhuf juga bermakna seorang yang sedang bersedih hati di dalam urusannya, itu seorang yang lemah yang sedang mengalami kesedihan, bisa jadi karena kehilangan harta benda atau mengalami musibah berupa kematian dari sanak kerabatnya atau yang semisalnya. Al-muhim, dzal hajah al-malhuf adalah seorang yang sedang membutuhkan bantuan apapun penyebabnya. Maka di sini Rasulullah SAW membimbingkan apa? Membantu orang yang sedang butuh pertolongan. Qalu fa in lam yaf'al, bertanya lagi para sahabat, kalau tidak dilakukan bagaimana? Bagaimana kalau kemudian seorang muslim tidak melakukannya? Ya. Tidak mampu untuk melakukannya. Qala Rasulullah membimbingkan perkara yang berikutnya. Fa ya'muru bil khairi aw ya'muru bil ma'rufi. Hendaknya dia mengajak atau memerintahkan, menyeru, mengajak dengan kebaikan. Yaitu mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf, kebaikan. Qalu, bertanya lagi para sahabat, fa'in lam yaf'al, kalau tidak dia lakukan, dia tidak melakukannya, bagaimana? Qala Rasulullah menjawab, fayumsiku anisyari fa'innahu lahu sadaqatun, maka hendaknya dia menahan dirinya dari kejelekan, maka sungguhnya yang demikian itu adalah sadaqah. Ini kalau kita perhatikan, ikhwani fillah, barakallahu li walakum, ini urutan amalan kebaikan. Mulai dari amalan kebaikan yang paling tinggi, yang paling afdol, yaitu apa? Bisa berbuat baik pada orang lain, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, baik dengan harta atau yang semisalnya. Kalau enggak bisa, ya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, bekerja untuk memberikan manfaat pada dirinya sendiri, sehingga tidak meminta-minta pada orang lain. Bisa juga berbuat baik dengan cara membantu orang lain. Ya. Kalau tidak bisa membantu dengan tenaga, membantu dengan apa? Dengan lisannya, mengajak kepada kebaikan. Kalau tidak mampu hal itu semua untuk dilakukan, maka minimalnya apa? Dia menahan dirinya dari berbuat jelek. Jadi sudah gak bisa apa-apa misalnya. Mau ngasih sedekah, mau berinfak, gak punya uang. Mau membantu orang lain misalnya, fisiknya lemah. Ya, ingin memberikan nasihat, ingin mengajak kepada kebaikan, ilmunya belum cukup misalnya. Terus apa yang bisa dia lakukan? Jangan khawatir, masih ada kesempatan yang terakhir. Yang jangan sampai kesempatan yang itu, yang terakhir itu, tidak dia lakukan. Apa itu? Menahan diri. Menahan diri dari kejelekan. Artinya apa? Jangan sampai dia melakukan kejelekan. Kalau gak bisa berbuat baik, minimalnya apa? Tidak berbuat jelek. Ya? Nah, ini tuntunan Islam. Ya. Dan subhanallah, ini bimbingan yang sangat baik, yang sangat indah kalau kita bisa memahaminya dengan betul. Tidak ada kita dapati bimbingan yang seperti ini di selain Islam. Kita baca syarahnya. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadza al-hadits fihi bayanu anna abwaab as-shadaqati katsira. Hadis ini di dalamnya terdapat penjelasan bahwasanya pintu-pintu sedekah itu sangat banyak. Bada'an bitasadduqi 'ala an-nafsi biqada'i hajatiha. Dimulai dengan apa sedekah itu? Dimulai dengan bersedekah untuk diri kita sendiri. Dengan cara apa? Menunaikan hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya. Berupa apa? Min makal, memberikan makan untuk tubuh kita secukupnya. Wa masyrab, minuman. Wa malbas, pakaian. Wa maskan, tempat tinggal. Jadi, barakallahu fikum. Peluang untuk bersedekah itu banyak. Walaupun itu sebenarnya rutinitas. Rutinitas yang wajar, yang biasa kita lakukan. Ya. Tapi kalau itu kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan untuk mendapatkan pahala sedekah, alangkah baiknya. Selain rutinitas memang yang harus kita lakukan, kita juga mendapatkan pahala sedekah. Kita capek bekerja siang malam, niatkanlah untuk apa? Untuk ini. Untuk bersedekah minimalnya, dan yang pertama untuk diri kita sendiri. Memberikan makan yang halal, memasukkan minuman yang halal, memberikan pakaian untuk tubuh kita supaya tidak terlihat auratnya, dan untuk tempat tinggal. Kita bekerja, jerih payah, banting tulang, peras keringat, untuk ini bernilai sedekah. Ya, maka niatkanlah dalam rangka untuk bersedekah untuk diri kita sendiri. Wa na'idzalik mimma yalzamul insan ayuhsina bihi ila nafsi. Begitu juga yang semisal ini, yang memang harus dilakukan oleh seorang dalam rangka berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, begitu juga termasuk bersedekah untuk dirinya sendiri apa? Berupaya supaya dirinya itu bisa mendapatkan ilmu dengan thalabul ilmu. Tentu kebutuhan seorang kepada ilmu lebih daruri, lebih mendesak dibandingkan kebutuhan seorang kepada makannya, minumnya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya. Kepada ilmu dia lebih membutuhkan. Ya. Barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan oleh para atau sebagian ulama. Kebutuhan singatana oleh disebutkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah. Ya. Hajatun nas ilal ilmi asyad min hajatihim ila makalihim wa mashrabihim. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih urgent, lebih mendesak dibandingkan kebutuhan manusia kepada makannya dan minumnya. Kenapa demikian? Karena manusia butuh makan dan minum paling-paling sehari 3 kali. Itu sudah cukup, sangat cukup. Kalaupun dia tambah 4 kali, 5 kali makan, itu sudah sangat cukup. Mungkin bisa dikategorikan berlebihan. Wahajatun nas, adapun hajatnya, kebutuhan manusia kepada ilmu itu bi'adadi anfusi, anfasihim, Kebutuhan manusia kepada ilmu itu di setiap hembusan nafasnya. Setiap saat dia butuh ilmu. Di setiap detik, setiap saat dia butuh ilmu. Jadi ilmu enggak cuma dibutuhkan sehari 3 kali. Seperti makan minum. Ilmu dibutuhkan setiap saat. Ya, sehingga kebutuhan terhadap ilmu asyad lebih mendesak dibandingkan kebutuhan terhadap makan dan minum. Oleh karena itu apa? Di dalam surat Al-Asr Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah bersumpah dengan zaman, dengan masa, dengan waktu. Kenapa? Karena waktu itu adalah tempat di mana manusia beramal di dalamnya. Maka kata Allah, Allah bersumpah demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Setiap manusia, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Kecuali apa? Illal ladzina amanu. Kecuali yang beriman. Dan iman tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Wa amilus salihat, beramal soleh. Amal soleh tidak bisa makbulah, tidak bisa diterima kecuali dengan ilmu. Wa tawasaw bil haq, dan saling nasihati dengan kebenaran. Tidak bisa seorang saling menasihati dengan kebenaran kecuali dengan ilmu. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Butuh ilmu juga. Jadi satu-satunya solusi untuk terlepas dari al-khusran, kerugian, adalah apa? Dengan ilmu. Sehingga kebutuhan terhadap ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan terhadap makanan dan minuman kita. Qala rahimahullah, thumma ila qarabatihi. Kemudian sedekah yang berikutnya setelah kita bersedekah untuk diri kita sendiri, kemudian adalah bersedekah untuk kerabat kita. Bin nafaqatil wajibah wal mustahabbah, dengan nafkah yang sifatnya wajib maupun yang mustahab. Thumma mastata'a ayyabguna minal ihsan was sadaqat fa inna lahu ajra dhalik. Kemudian apapun yang dimampui berupa berbuat kebaikan dan sedekah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala dari itu semua. Wa qad warada fil hadithi anna 'ala ibni adama sadaqatin wajibatan kulla yawm. Di dalam hadis yang sahih, hadis sahih riwayat Muslim ya, rahimahullah, hadis yang menunjukkan bahwasanya setiap Bani Adam, masing-masing individu, manusia, anak Adam, itu setiap harinya ada sedekah yang wajib dia lakukan. Dalam setiap harinya ada sedekah-sedekah wajib yang harus dia lakukan. Walaupun dia enggak punya harta, ada sedekah yang harus dia tunaikan, wajib hukumnya. Apa itu? Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada pada tubuh manusia, alaihi sadaqah, wajib dikeluarkan sadaqah terhadapnya. Coba kita pahami baik-baik. Dalam sabda ini Rasulullah SAW menyatakan di setiap persendian yang ada pada tubuh kita ada hak yang harus kita tunaikan, yaitu apa? Mengeluarkan sedekah untuk setiap persendian itu sebagai bentuk haknya, hak dari persendian tersebut. Sulama dalam bahasa Arab dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, asluhu idhamul asabi wa sa'irul kaf. Secara istilah asalnya, sulama dalam bahasa Arab itu persendian yang ada di jari jemari kita. Jadi satu jari ini misalnya, satu jari telunjuk, ada berapa persendian ini? 1, 2, 3. Ya, jari tengah juga 1, 2, 3. Itu 2, 3. Tinggal dihitung berapa. Dan juga jami'il kaf, sairul kaf, telapak tangan. Telapak tangan kita, kalau kita pereteli satu persatu tulangnya ini lebih banyak lagi ini persendiannya. Ya. Nah, mana lupa berapa jumlahnya. Tapi itu istilah sulama dalam bahasa Arab dipergunakan untuk itu. Persendian yang ada di jari jemari dan telapak tangan kita. Akan tapi ustu'mila fi jamil idham idhamil badan wa mafasilahu wa mafasilihi. Akan tapi kemudian dipakai untuk mengistilahkan semua persendian yang ada di seluruh badan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Barakallahu fikum. Berapa jumlahnya? Dijelaskan oleh Syekh Zaid rahimahullah, dan ini mengacu pada hadis yang lain. Kullu sulama ay mafsil. Sulama adalah persendian. Wa fi ibni Adam 360 mafsilan. Dan pada tubuh seorang manusia, seorang Bani Adam, ada 360 persendian. Ini disebutkan dalam hadis sahih yang lain. Rasulullah menyatakan demikian, bahwasanya dalam setiap tubuh Bani Adam, seorang manusia, tubuhnya itu mengandung 360 persendian. Faka'anna 'alaika fil yaumi 360 shadaqatan bi'adadil mafasil. Maka seolah-olah dari di sini Rasulullah menyatakan wajib atasmu setiap hari untuk mensedekahi 360 persendian sesuai dengan jumlah persendian yang ada di tubuhmu. Yaitu 360 sedekah yang harus kita tunaikan untuk persendian tubuh kita. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Ya. Itu yang harus kita pelajari. Bagaimana cara menunaikan sedekah itu? Disebutkan dalam hadis yang lain, keutamaan menunaikan sholat duha. Dan di antara keutamaan sholat duha adalah untuk menunaikan sedekah tadi, untuk 360 persendian tadi. Di hadis yang lain juga disebutkan bagaimana cara menunaikan sedekah tersebut. Kita lanjutkan, fa ayya babin taraktahu min abwabis sadaqat faqad addaita ma 'alaika minas sadaqat. Setiap pintu yang engkau ketuk dari pintu-pintu sedekah, maka engkau telah menunaikan apa yang telah wajib atasmu dari sedekah-sedekah tadi. Wa min dzalika al-kalimatut thayyibah. Di antaranya, di antara bentuk sedekah yang kita bisa tunaikan, ya, adalah apa? Kalimat thayyibah, ucapan yang baik. Jadi upayakan ucapan yang baik ini terus kita biasakan, menjadi kebiasaan kita. Ucapan yang baik, kemudian apa? Buat dzikrul hasan, kata-kata yang baik, baik secara lafaz maupun maknanya. Wal ihsan wa bil i'anah ilal ghair, berbuat baik, membantu orang lain. Wa i'adatul marid, i'adatul marid, menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah yang akan dimakamkan di pekuburan. Wasilah, menyambung hubungan kerabat dengan cara dan wasilah yang bisa kita lakukan, dengan telepon, dengan mengirim pesan atau yang semisalnya, dengan ziarah. Abwabun muta'addidatun tu'addi ma'alaika minal hasanat bi'adadil mafasil allati akramaka Allahu azza wa jalla biha. Pintu-pintunya sangat banyak yang dengannya engkau menunaikan kewajiban sedekah yang dibebankan kepadamu sesuai dengan jumlah persendian yang telah Allah muliakan engkau dengannya. Itu sebenarnya kenapa setiap persendian itu harus kita tunaikan sedekah tiap harinya, karena persendian itu adalah nikmat. Nikmat minallah, karunia dari Allah. Namanya karunia, namanya nikmat, wajib diapakan? Wajib disyukuri. Cara mensyukurinya dengan tadi, dengan menggunakan nikmat tadi dalam rangka ketaatan pada Allah. Ya. Itulah bentuk sedekahnya, bentuk sedekahnya. Wa ja'ala 'alaika an tuqaddima shadaqatan 'ala kulli mafsilin kulla yawmin. Dan mewajibkan atasmu untuk engkau menunaikan sedekah bagi setiap persendianmu setiap harinya. Jadi hadisnya secara lengkap kita baca, kullu sulama, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap persendian yang ada pada tubuh manusia wajib baginya untuk menyedekahinya, ya, menunaikan sedekah atasnya. Kullu yaumin tatlu fihi syamsu. Setiap hari di mana matahari terbit. Setiap hari di mana matahari masih terbit, itu terbit dari arah timur. Ya'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana cara sedekah itu. Yang pertama, ya'dilu bainal itsnaini shadaqah. Berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Artinya apa? Memperbaiki hubungan antara dua orang. Misalnya ada dua orang berselisih, nah kita menjadi penengahnya. Maka kita menghukumi dengan cara yang adil di antara kedua orang tadi, memperbaiki hubungan di antara keduanya. Maka ini bernilai sedekah. Wa yu'inur rajulu 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha. Membantu seseorang untuk naik ke atas kendaraannya, hewan tunggangannya. Aw yarfa'u 'alayha mata'ahu, atau mengangkatkan, membantu orang untuk mengangkatkan barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya. Ini sedekah. Ini juga bernilai sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik juga sedekah. Wa kullu khotwatin yakhthuha ila sholati shadaqatun. Begitu juga setiap langkah. Setiap langkah yang dilangkahkan oleh seseorang menuju tempat sholatnya itu juga bernilai sedekah. Ya. Jadi niatkan kalau kita sedang berjalan menuju masjid ketika kita akan sholat 5 waktu, niatkan setiap langkah kita itu kita niatkan untuk sedekah. Ya. Nah, jangan sekedar rutinitas biasa. Jadi sekali lagi, amalan soleh itu banyak sebenarnya. Peluangnya itu banyak, kesempatan. Tinggal niatnya. Tinggal kita memperbaiki niat, meluruskan niat. Makanya dikatakan, rubba amalin shoghirin. Bisa jadi, amalan yang remeh, pahalanya besar. Bisa babin niat, karena sebab niat. Sekedar berjalan menuju masjid, ketika seorang niatnya lurus, niatnya ikhlas, dia niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, pahalanya masya Allah bisa jadi sangat besar dibandingkan orang yang menginfakkan harta sebesar 1 miliar misalnya. Tapi kalau niatnya rusak, enggak ada harganya, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Farubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Bisa jadi sebuah amalan yang nampaknya besar ternyata di sisi Allah tidak ada harganya. Karena apa? Niatnya rusak. Ya. Jadi jangan sepelekan amalan yang kecil, amalan yang remeh. Bisa jadi pahalanya lebih besar ketika niatnya benar. Ya. Barakallahu fikum. Wa yumitul adza 'ala tariqi shadaqah. Begitu juga apa? Menyingkirkan atau menghilangkan gangguan yang ada di tengah jalan juga shadaqah. Kita dapati di tengah jalan ada batu runcing yang kalau diinjak orang sakit, kita singkirkan. Ada paku apalagi, ada pecahan kaca, ada duri, kita singkirkan. Itu juga termasuk shadaqah. Fa hadhihi abwabun minas shadaqat. Ini adalah pintu-pintu sedekah. Wa minha aidan i'anatu man yahtaju ila i'anatika min hamli mata'in aw saddi haja. Itu juga termasuk sedekah, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, baik dengan cara membantu untuk mengangkatkan barang-barangnya atau menunaikan kebutuhannya. Faman lam yastati' tarqa babin min hadhihi al-abwab allati hiya kulluha abwab khairin. Adapun barang siapa yang tidak punya kemampuan untuk menunaikan salah satu dari pintu-pintu sedekah ini, pintu-pintu kebaikan ini, apa? Fa'alaihi ayyakuffa nafsahu anisya. Maka hendaknya dia menahan diri dari berbuat kejelekan. An-nafsi terhadap dirinya. Wa'an ghairihi minan nas. Apalagi kejelekan kepada orang lain. Fa'innaka fasyarri sadaqatun minas sadaqat ala nafs. Karena sesungguhnya menahan diri dari kejelekan adalah sedekah yang kita tunaikan untuk diri kita sendiri. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana minal mutasaddiqin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang gemar bersedekah, ya, dengan cara-cara bersedekah yang telah tadi disebutkan, ya. Kalau kita tidak mampu, minimalnya kita menghindarkan diri kita dari kejelekan. Kita diberikan Allah kekuatan, kemampuan dan taufik untuk bisa menahan diri kita dari berbuat jelek, apapun itu bentuknya, ya, baik berbuat jelek untuk diri kita sendiri maupun berbuat jelek terhadap orang lain, ya. Dan itu bukan perkara mudah, bukan perkara yang mudah, kecuali barang siapa yang Allah mudahkan. Fa'innahu la sahla illa ma ja'alahu Allahu sahla. Karena yang kita yakini, tidak ada satupun perkara yang mudah kecuali jika Allah memudahkannya, ya. Sehingga hal itu menuntut kita untuk senantiasa bertawakal hanya kepada Allah dan beristi'anah, meminta bantuan dan pertolongan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.